Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis dalam rangka menjalankan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa talabul ilmi syar'i. Di pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab yang ke-23 dari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid, bab Maja'a fi Sihri, bab apa-apa yang datang tentang permasalahan sihir, nas yang menyebutkan tentang sihir. Dalam bab ini Musannif rahimahullah hendak menjelaskan tentang hukum menjalankan praktek sihir. Apa itu sihir dan bagaimana hukumnya dalam tinjauan syariat? Di pertemuan yang lalu telah kita pelajari bersama tentang definisi sihir, baik secara bahasa atau secara istilah. Di mana secara bahasa yang dimaksud dengan sihir adalah ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu, sebuah ungkapan tentang sesuatu yang tersamar dan tersembunyi sebabnya, sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan sebabnya, itu sihir. Ya, dari sini, dari sumber inilah beberapa kata dengan akar kata sahara atau sihir ini semakna dengannya, seperti waktu sahur, waktu sahar, yakni waktu di akhir malam. Dinamakan waktu tersebut dengan waktu sahar karena waktu tersebut sangat tersamarkan, ya, sangat tersamarkan, terletak di akhir malam. Hampir-hampir tidak terbedakan dengan fajar, ya, kecuali beberapa tanda-tanda, ya, masuknya fajar shadiq. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang makna sihir secara istilah dan telah disebutkan kalam ahlul ilmi seperti Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syinkiti rahimahullah dalam tafsir Adwaul Bayan yang menjelaskan tentang definisi atau makna sihir secara istilah, bahwa Sihir ini menurut beliau rahimahullah beragam bentuknya, banyak jenisnya ya, yang termasuk dalam kategori sihir tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk didefinisikan dengan satu definisi yang menyeluruh yang mencakup segala hal yang terkait dengan sihir, dan mencegah makna atau kata-kata yang lain masuk ke dalamnya ya. Sehingga karena ragamnya, karena begitu banyaknya jenis-jenis sihir tersebut, sehingga para ulama tidak dapat mendefinisikannya dengan satu definisi yang mencakup semuanya. Namun sihir tersebut dibagi atau dimaknakan sesuai kriteria atau jenisnya. Seperti yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah dalam penjelasan hadis ini, beliau menukilkan dari Abu Muhammad Al-Maqdisi ya, Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Kafi, bahwa yang dimaksud dengan sihir adalah azaimu wa ruqa wa uqadun yu'athir fil qulub wal abadan fayamrid wa yaqtulu wa yufarriq bainal mar'i wa zawji. Yang dimaksud dengan sihir yakni secara istilah adalah mantra-mantra, bacaan-bacaan ya, ikatan-ikatan, simpul-simpul yang dapat memberikan pengaruh pada hati, pada kalbu, atau pada jasmani seseorang, sehingga bisa menyebabkan sakit atau naudzubillah bahkan bisa menyebabkan terbunuh ya, dan dapat pula memisahkan antara seseorang dengan pasangannya yang awalnya condong bersama, saling menyukai, bisa berpisah dan bisa saling membenci dengan sihir tersebut. Bisa mengenai hati ya, sehingga akan merubah kecondongan, merubah keinginan, mengubah rasa hasrat. Demikian pula bisa memberikan dampak pada jasmani seseorang, baik tubuhnya secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Itu juga merupakan pengaruh, bagian dari pengaruh sihir tersebut. Semakna dengan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam majmu' fatwa beliau, majmu' muallif beliau, di mana beliau menyebutkan huwa aqdun wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi au yaktubuhu au ya'malu syai'an yu'athiru fi badanil mashhur au fi qalbihi au fi aqlihi. Yang dimaksud dengan sihir adalah ukat, simpul-simpul ya, ikatan-ikatan, mantra-mantra, bacaan ya, atau ucapan yang dibacakan atau dituliskan. Jadi ada yang dibaca, ada yang ditulis ya, atau sesuatu yang diamalkan atau yang dikerjakan yang dapat memberikan pengaruh pada tubuh orang yang disihir, atau pada hatinya, atau pada akalnya, atau pada akalnya ya. Tenang ya. Ini makna sihir secara istilah dalam salah satu jenisnya. Jadi yang dimaksud dengan sihir itu adalah bacaan-bacaan disertai dengan simpul-simpul, ikatan-ikatan, yang nanti insya Allah akan disebutkan salah satu hadis yang menyebutkan tentang hal ini ya. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha disebutkan secara panjang dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, juga al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jenis yang kedua seperti yang sudah dibacakan atau disebutkan adalah ramuan-ramuan gabungan dari beberapa unsur bahan yang dapat memberikan pengaruh pada badan atau tubuh orang yang hendak ditujukan disihir, juga dapat memberikan pengaruh pada akalnya atau keinginannya atau kecondongannya ya, yang asalnya suka bisa saling membenci, atau yang asalnya tidak saling kenal mengenal, tidak dekat, kemudian menjadi dekat dengan sebab hal tersebut. Ini juga bagian dari sihir seperti yang disebutkan alul ilmi. Walaupun nanti insya Allah akan disebutkan penjelasan sebagian alul ilmi terkait dengannya. Kita lanjut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka kemudian mempelajari dari keduanya, nanti akan disebutkan ayat ini insya Allah pada tempatnya, seperti yang sudah dibacakan pada pertemuan yang lalu, suratul Baqarah. Pada kedua malaikat tersebut, mereka mempelajari dari keduanya sesuatu yang dapat memisahkan seseorang dengan pasangannya, yakni ilmu sihir. Ini menunjukkan bahwa ilmu sihir itu suatu ilmu yang bisa dipelajari, ya. Nah, tentunya hukumnya diharamkan seperti yang sudah disebutkan. Bahkan ini merupakan bentuk salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, ya. Nah, ini termasuk ilmu yang memudaratkan, yang membahayakan. Qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam suratul Falaq ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan berlindung diri kepada Allah dari kejahatan naffatsat, yakni wanita-wanita penyihir yang menghembuskan, ya, yang menghembuskan nafasnya, ya, fil 'uqad, pada simpul-simpul, pada ikatan-ikatan. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sihir itu menggunakan media, kemudian dengan perantaraan bacaan-bacaan, ucapan-ucapan, yang dengan ucapan-ucapan itu dan media-media yang digunakan tadi, itu menjadi wasilah untuk meminta bantuan syaitan dalam memudaratkan seseorang, iyadan billah. Ya'ni sawahir allati ya'qidna fi sihrihinna wa yanfutna fi uqadihinna, ya'ni para penyihir wanita yang mengikat, membuat ikatan-ikatan pada sihir-sihir mereka, dan memberikan tiupan-tiupan, yanfusna, memberikan tiupan. Ada bacaan yang dibaca dan yang ditiupkan pada simpul-simpul atau ikatan-ikatan tersebut. Walau la anna li sihri haqiqatan lam ya'murillahu bil isti'adzati biha. Maka beliau melanjutkan, kalau bukan karena sihir ini memiliki hakiki, memiliki hakikat, artinya memiliki hakikat, artinya ada, bukan sesuatu khayalan, ada hakikatnya, ada pengaruh yang ditimbulkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya, kalau tidak memiliki hakikat, maka niscaya Allah tidak akan perintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah darinya. Artinya karena Allah perintahkan kepada manusia, dan ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW, juga kepada semua umat manusia, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah, ucapkanlah, aku berlindung kepada Allah Rabbul Falak. Salah satu yang dimintakan kepada Allah perlindungan tersebut, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini menunjukkan bahwa sihir memiliki hakikat, ya. Ada bentuknya, ya, ada nyatanya. Bukan sesuatu yang hanya ada pada khayalan, tetapi ada bentuknya. Makanya Allah perintahkan untuk berlindung diri kepadanya dari sihir tersebut dan dari pengaruhnya, dari kejelekannya. Wa Aisyah radhiyallahu, ini juga seperti yang disebutkan alul ilmi, salah satu yang dijadikan khilaf alul ilmi. Apakah sihir itu memiliki hakikat, ya, memiliki bentuk, memiliki ada hakikatnya, atau hanya takhyil, hanya penggambaran yang ada di akal atau benak seseorang. Terjadi khilaf, namun ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sihir memiliki hakikat, ya, memiliki bentuk nyata yang ada rupanya, yakni rupa, maksudnya ada sihir itu walaupun tidak nampak, tidak terlihat. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suhira, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika atau dahulu pernah disihir. Hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'aluhu, sampai-sampai dikhayalkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukan sesuatu tetapi padahal beliau belum melakukannya atau tidak melakukannya. Ditampakkan atau tampak pada beliau bahwa beliau seperti mengerjakan atau melakukan sesuatu tapi beliau sebenarnya tidak melakukannya. Nah, para ulama menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah maksum, ya, terpelihara, terjaga, dijaga oleh Allah pada apa yang beliau sampaikan berupa risalah. Risalah yang beliau sampaikan terjaga, tidak ada perubahan, tidak terganggu dengan sesuatu apapun, ya. Akal Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga, terpelihara, ya, tidak hilang, ya. Naam, berdasarkan atau disebabkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud dalam hadis ini adalah, ya, mengenai sebagian fungsi anggota tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hanya mengenai jasmani beliau sallallahu alaihi wasallam atau sebagian dari jasmani beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak menyentuh akalnya, akal beliau sallallahu alaihi wasallam, atau tidak menyentuh risalah sama sekali. Nah, ya, sekaligus ini menunjukkan kepada kita bahwa sihir itu memiliki pengaruh. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ya, dapat terkena dengannya pada sebagian tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, pada sebagian tubuh beliau, fisik atau jasmani, bukan akal dan bukan risalah yang beliau bawa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan kepada kita sangat penting untuk setiap hamba berhati-hati dari hal ini, ya. Berhati-hati, jangan mempelajarinya, menjauhkan diri darinya, berlindung diri kepada Allah dari kejelekannya, ya, dan senantiasa melakukan berbagai hal yang dapat, yang dituntutkan oleh syariat, yang dapat mencegah seseorang dari pengaruhnya, atau demikian pula yang dapat menyembuhkan seseorang dari dampak pengaruhnya tatkala terkena, iyadan billah. Yang nanti insyaallah akan disebutkan pada tempatnya beberapa langkah-langkah yang disebutkan alul ilmi penanggulangan atau pencegahan atau pengobatan dari sihir dan dari pengaruhnya, insyaallah taala. Sampai-sampai dikhayalkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Wa annahu qala laha dhat yaumi, bahwa suatu ketika Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, atani malakan, datang kepadaku dua orang malaikat. Fajala sa'ahaduhuma inda ra'si wal akharu inda rijlayya. Yang satunya, ada dua malaikat datang kepada Nabi SAW, satunya duduk di arah atau di dekat kepalanya Rasul SAW, dan yang satunya lagi duduk pada kedua atau di dekat kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya di arah kepala, satunya di arah kaki. Faqala, lalu salah satunya berkata kepada yang lainnya, "Mawaja'ur rajul?" Sakit apa orang ini? Sakit apa dia? Mereka berdua berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat atau mendengarkan percakapan keduanya ketika beliau saat itu sedang terbaring. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pengaruh sihir terkadang tidak dirasakan langsung oleh orang yang terkena. Ya. Tidak disadari, bukan tidak dirasakan langsung, tidak disadari pengaruhnya, ya, pada yang menimpa kepada dirinya. Seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW, beliau tidak menyadari kalau, ya, ada sihir yang ditujukan atau yang diarahkan atau yang dikerjakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka datang berita ini dari dua malaikat tersebut. Satunya duduk di arah kepala, satunya duduk di arah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang satunya berkata, "Apa yang dialami oleh orang ini? Sakit apa dia?" Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala maqbub. Yakni yang satunya menjawab, "Dia sedang terkena sihir, pengaruh sihir. Sedang disihir, maqbub, terkena sihir." Waman qabbahu, lalu yang satunya bertanya, siapa yang menyihirnya? Qala Labid ibn al-Aqsam, yang menyiitnya adalah Labid ibn al-Asam, yakni seorang Yahudi, ya. Nah, orang Yahudi. Fi mistin wa mishatatin. Pada mistin, pada sisir, wa mishatatin. Nah, ini wasilah yang digunakan, media yang digunakan oleh tukang sihir tersebut. Pada sisir dan mishatah. Mishatah disebutkan oleh alul ilmi, yakni rontokan rambut, rambut yang rontok yang kemudian didapati, rambut yang rontok milik seseorang kemudian didapati, itu yang digunakan, ya. Nah, fi juffi tal'atin zakarin fi bi'ri zarwan, yang diletakkan pada juffi tal'atin, dalam riwayat al-Imam Muslim, fi jubbi tal'atin, tal'atin zakar. Jubbi ini semakna dengan juffi, ya. Juffi atau jubbi ini pohon apa, jenis kelapa, kurma atau yang semisalnya, buah yang dihasilkan itu tertutupi oleh bungkusan, ya. Buah itu, bakal buah itu awalnya tertutupi oleh sebuah bungkusan. Ini semacam kayak kurma, kayak apalagi, antum pernah tahu pisang, ya, ada kan jantung pisang, ya, ya, ada pembungkusnya. Pisang itu kan nggak langsung berbuah muncul seperti itu, ada pembungkusnya pada jantung pisang itu, yang kemudian bungkus ini nanti terlepas kemudian keluar buahnya, paham? Pada kurma demikian pula, kurma itu sebelum jadi bakal buah itu terbungkus oleh bungkusan, bungkusan itu yang dinamakan juffin atau jubbin, paham, ya? Pelepah, pelepah yang membungkus kurma. Nah, tol'atin zakar, pada tol'atin zakar, yakni apa, bakal-bakal buah dari kurma yang jantan. Kita mengetahui bahwa buah itu terdiri dari apa sih namanya, kalau dalam pembuahan itu harus bergabung antara benang sari sama kelopak bunga, ya. Nah, yang satunya jantannya, yang satunya betinanya, harus ada penyerbukan, penggabungan antara keduanya agar kemudian terhasilkan buah. Kalau tanpa penyerbukan ini, baik dilakukan secara, artinya terjadi secara tanpa sengaja dengan alam, bantuan hewan misalnya angin dan semisalnya, atau kadang dengan bantuan manusia terjadi penyerbukan itu. Ah, ini yang jantannya, ya, jantannya. Nah, fi juffi tal'atin zakar, pada apa sih istilahnya, mayang atau pelepah, ya, mayang kurma, mayang, ya, kurma yang jantannya. Fi bi'ri zarwan, bi'ri zarwan ini dalam sebagian riwayat Bukhari, dalam riwayat Al-Imam Muslim, dengan lafaz pada mayoritas atau bahkan seluruh nusakh, naskah riwayat al-Imam Muslim dengan bentuk zi arwan, zi arwan. Jadi di sini sebutkan fi bi'ri zarwan, ini dalam sebagian lafaz al-Imam al-Bukhari, ya. Makanya disebutkan rawahul Bukhari, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari. Hadis ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Muslim dengan lafaz fi apa, zi arwan. Nah, zi arwan. Yang diletakkan pada sumur Darwan. Sumur Darwan. Nah, sumur Darwan ini adalah sumur di kota Madinah pada kebun Bani Zuraik, pada kabilah Banu Zuraik. Sumur yang terletak di kebunnya Banu Zuraik. Kebunnya Banu Zuraik. Ini sumur Darwan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa media yang digunakan menjadi wasilah untuk terjadinya praktek sihir tadi itu biasanya ditanam atau disembunyikan. Ditanam atau disembunyikan. Nah, ini dalam riwayat al-Imam al-Bukhari. Sebenarnya ada kelanjutan dari hadis ini yang mungkin cukup penting terkait dengan sihir ini, yang mudah-mudahan nanti akan dipelajari atau dibahas dalam bab an-nushrah, ya. Nah, salah satu metode dalam penanganan atau pengobatan sihir adalah upaya untuk menemukan medianya, upaya untuk menemukan medianya. Seperti dalam hadis ini, ya, Nabi SAW didatangi oleh dua malaikat tersebut, lalu kemudian meruqyahnya. Meruqyah Nabi SAW ini juga salah satu bentuk cara mengobati sihir atau menanggulangi sihir dengan meruqyah. Nah, setelah beliau SAW sembuh dari ruqyah tersebut, yakni dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini salah satu bacaan yang dibaca sebagai ruqyah untuk menangkal atau mengobati pengaruh jelek dari sihir. Nah, di antara bentuk penanggulangannya yaitu dengan menemukan medianya. Seperti ya di sini, ketika Nabi SAW telah sembuh, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mencari media sihir tersebut, ya, yaitu sisir dan bekas rontokan rambut yang diletakkan pada mayang kurma jantan yang diletakkan atau disimpan pada sumur Darwan. Nah, ya, di akhir hadis tersebut Aisyah radhiyallahu anha sempat bertanya kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, afala ahraqtahu? Ya Rasulullah, tidakkah engkau bakar saja, ya, media tadi, ya, media tadi, apa tadi medianya? Sisir rontokan rambut yang diletakkan pada mayang kurman jantan. Engkau bakar, yakni menunjukkan kepada kita bahwa salah satu upaya untuk melepaskan pengaruh sihir dari orang yang ditujukan adalah dengan mendapati atau menemukan media tadi kemudian dihancurkan dengan izin Allah, dan itu disebutkan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah, mudah-mudahan akan disebutkan insyaallah pada tempatnya, ya, dengan izin Allah pengaruh sihir itu akan hilang dari orang yang dituju. Nah, cuman biasanya hal ini sulit untuk ditemukan atau didapati. Kalau sulit atau tidak bisa mendapatkannya, maka ditempuh dengan jalan meruqyah, ya, ditempuh dengan jalan meruqyah, membacakan bacaan-bacaan baik dari Al-Qur'an atau bacaan-bacaan zikir dalam hadis yang dapat dijadikan sebagai bentuk meminta perlindungan kepada Allah, zikir untuk menangani pengaruh sihir. Nah, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apakah tidak engkau bakar, ya, media tadi, benda tersebut? Qalala, kata Nabi SAW, tidak, ama ana faqad afani Allah, adapun diriku sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan saya, ya, sudah menyembuhkanku. Nah, wa karitu an uthira an uthira 'alan nasi syarran, maka aku benci untuk mengobarkan atau memunculkan di tengah-tengah manusia kejelekan atau keburukan. Maksudnya, kalau benda tadi, ya, media tadi diangkat, diambil dari sumur, kemudian diangkat sehingga manusia bisa melihat, orang-orang bisa melihat media yang digunakan untuk menyihir tersebut, sehingga bisa menimbulkan keinginan jelek dari mereka yang asalnya tidak tahu, lalu kemudian muncul keinginan tahuan untuk kemudian ikut mempraktekannya, dan itu kejelekan. Makanya Nabi SAW tidak mau menampakkannya. Kata beliau dalam lanjutan hadis ini, fa'amartu biha fadufinat, maka aku pun perintahkan untuk langsung menguburkan benda tersebut, yakni sumur itu ditutup, dikuburkan, sehingga pengaruh benda tersebut tidak dilihat oleh manusia, tidak dilihat oleh orang-orang. Nah, seperti itu, sehingga mereka tidak mengetahui hakikat bentuknya seperti apa. Karena jangan sampai, ya, sebagian orang yang mengetahui hakikatnya kemudian muncul keinginan untuk mempraktikannya, iyadan billah. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kelanjutan dari hadis ini. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa sihir itu memiliki hakikat, ya, memiliki ada kenyataannya dan wujud nyatanya. Nah, hanya saja memang tersamarkan, ya, hubungannya dengan orang yang tersihir itu tersamarkan karena terpisah jauh, mungkin tidak bersamanya, mungkin tidak di dekatnya, sehingga orang-orang tidak menyangka bahwa itu memiliki pengaruh dan hubungan dengan orang yang disihir. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjut. Setelah beliau menyebutkan tentang beberapa makna, penjelasan dari makna ya sihir, lalu beliau membawakan dalil yang pertama yang menyebutkan tentang hukum sihir. Qala al-musannifu rahimallahu wa qala Allah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa laqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka telah mengetahui, sungguh mereka telah mengetahui. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang dimaksud mereka di sini. Ya, pendapat yang sahih yang disebutkan alul ilmi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mempelajari sihir. Orang-orang yang mempelajari sihir itu telah tahu, sungguh mereka telah tahu siapa yang membeli sihir tadi, maka dia tidak lagi memiliki bagian di akhirat. Tidak memiliki bagian di akhirat, yakni gugur amalan yang telah dia kerjakan disebabkan pembatal Islam yang dia lakukan. Disebabkan pembatal Islam yang dia lakukan, mempelajari sihir termasuk bagian dari pembatal-pembatal keislaman. Surah Al-Baqarah ayat 102. Ayat ini telah dibacakan di pertemuan yang lalu. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaba'u wattabi'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون walau annahum amanu wattaqau lamatsubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan pada kerajaan Sulaiman alaihissalam, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, tetapi para syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di daerah Babil, yakni Babilonia, yaitu Harut dan Marut, dan keduanya tidak mengajarkan seorang pun, yakni dari ilmu sihir tadi, hingga keduanya berkata kepadanya terlebih dahulu, sesungguhnya kami ini hanyalah ujian, jangan kamu kafir. Maka mereka mempelajari, mereka orang-orang yang mempelajari sihir, mereka mempelajari dari keduanya sesuatu yang dapat memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, padahal mereka tidak mampu memudaratkan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ini harus diyakini setiap hamba, bahwa tidak ada yang dapat terjadi ya, dan termasuk diantaranya pengaruh dari sihir, kecuali dengan izin Allah. Maka hanya kepada Allah kita bergantung, hanya kepada Allah kita meminta perlindungan, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Nah, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'u, mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan mereka dan tidak memberi manfaat untuk mereka, dan sungguh mereka telah tahu barang siapa yang membeli ilmu sihir tadi, membelinya, dia tidak lagi memiliki bagian di akhirat. Sungguh buruk apa yang mereka beli untuk diri-diri mereka sendiri, sungguh buruk. Kenapa dikatakan buruk? Orang membeli sesuatu, membayarkan sesuatu, mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkannya, harusnya sesuatu itu yang bermanfaat untuknya. Harusnya sesuatu yang dibeli tadi adalah sesuatu yang bermanfaat untuknya. Ya. Nah, lebih-lebih lagi kalau yang dikeluarkan dari harganya itu sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. 6. Uang yang besar misalnya, nilai nominal yang besar, berarti sesuatu yang dibeli itu harus sesuatu yang berharga. Lah ini yang dia gadaikan, yang dia jual, yang dia bayarkan adalah iman. Harusnya sesuatu yang dibeli itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, seperti itu. Kalau dia membeli ilmu sihir dan itu memudaratkan, tidak memberi manfaat di dunia apalagi di akhirat, maka sungguh buruk apa yang dia beli untuk diri-dirinya, diri mereka sendiri. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Walau annahum amanu wa taqu, seandainya mereka beriman dan bertakwa, sungguh balasan dari sisi Allah jauh lebih baik seandainya mereka mengetahuinya. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103. Kita baca penjelasan. Qala syari rahimallah, qala Ibnu Abbas, min nasib, yakni mereka tidak memiliki bagian lagi di akhirat. Nah, ayat ini seperti yang sudah disebutkan di pertemuan yang lalu, menjelaskan tentang hukum orang yang mempelajari sihir. Kalau hukum bagi orang yang mempelajari sihir ini seperti ini kedudukannya, lalu kira-kira bagaimana orang yang mempraktikannya, yang dia sudah mempelajari dan dia mempraktikannya, tentunya masuk di dalamnya, bahkan lebih, ya, masuk dan lebih. Nah, banyak sisi pendalilan dari ayat ini, dari kedua ayat ini, yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang mempelajari ilmu sihir dan mempraktikannya. Qala Qatadah, berkata Qatadah, Qatadah ibn Dianas Sadusi Abu Bistam, waqad alima ahlul kitab fima ahida ilaihim anna sahira la khalaqalahu fil akhirah. Berkata Qatadah rahimahullah, sungguh ahlul kitab, nah ini yang menunjukkan kepada kita alimu, mereka telah tahu, mereka yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab. Ini yang disebutkan oleh jumhur ahlu tafsir, di antaranya Qatadah rahimahullah, sungguh ahlul kitab telah tahu pada apa yang telah diperjanjikan kepada mereka dari kitab-kitab sebelumnya, bahwa penyihir itu tidak memiliki bagian di akhirat, habis bagiannya di akhirat disebabkan ilmu sihir yang dia pelajari atau yang dia praktikan. Waqala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, laisa lahu din, dia tidak lagi memiliki agama, tidak ada Islam, terlepas Islamnya. Fadallatil ayatu ala tahrimi sihir, maka ayat ini menunjukkan tentang diharamkannya sihir. Wa kadzalika huwa muharramun fi jami' adyanir rusul alaihimus salam, demikian pula sihir ini ternyata telah diharamkan pada seluruh agama-agama para rasul alaihissalatu wassalam, menunjukkan jeleknya dan buruknya, ya. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan tidak akan beruntung, tidaklah beruntung penyihir itu bagaimanapun dia perbuat, bagaimanapun dia datangkan. Nah, tidak akan beruntung dirinya, ya. Ini, ya, terkait dengan kondisi di zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, menunjukkan hukum sihir di zaman itu sama seperti hukum sihir di zaman sekarang, yakni diharamkan. Waqad nassa ashabu Ahmad annahu yakfur bi ta'allumihi wa ta'limihi, dan telah menaskan mazhab Hanabilah, murid-muridnya Imam Ahmad, bahwa, ya, seseorang menjadi kafir iyadan billah dengan mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir, ya, dengan mengajarkan ilmu sihir dan mempelajarinya. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, beliau menyebutkan bahwa ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada pula ilmu yang memudaratkan, ya. Artinya diharamkan untuk dipelajari. Nah, ilmu yang memudaratkan, salah satu ilmu yang memudaratkan adalah ilmu sihir ini, ilmu sihir. Sehingga jangan dipelajari ilmu sihir. Kalau ada buku yang mengajarkan tentang praktik sihir, jangan diambil, jangan dibaca, jangan dilihat, tinggalkan. Nah, ya, kalau ada praktik atau pertunjukan sihir, jangan didekati, jangan dilihat, jangan ditonton, jauh, menjauh. Nah, warawa Abdul Razak an Safwan ibnu Sulaim, ibnu Salim, atau nam ibnu Salim atau Sulaim, kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Safwan ibnu Sulaim, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sofwan ibn Sulaim ini seorang tabi'i. Tabi'i meriwayatkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat ini, "Man ta'allama syai'an minas sihri qalilan aw kana katsiran, kana akhiru ahdi min Allah." Barang siapa yang mempelajari sedikit saja dari ilmu sihir, apakah sedikit atau banyak, mempelajari sesuatu dari ilmu sihir, sedikit atau banyak, maka akhir urusannya dari Allah. Yakni itu hal terakhir ya dari perjanjiannya atau urusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa huwa mursal. Riwayat ini riwayat yang mursal, riwayat yang wahin. Nah, ada salah seorang perawi yang didustakan oleh ulama-ul hadis. Taib. Waqad ikhtalafu, para ulama berselisih, hal yakfuru sahiru aula, apakah penyihir itu kafir atau tidak. Terjadi khilaf di kalangan ahlul ilmi, lalu beliau menyebutkan fadhahaba ta'ifatun minas salaf illa annahu yakfur. Sekelompok dari kalangan salaf berpendapat bahwa penyihir itu kafir. Wabihi qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad, dan ini merupakan pendapat al-Imam Malik, Abu Hanifah dan al-Imam Ahmad rahimahumullah. Qala ashabuhu, berkata murid-murid al-Imam Ahmad, yakni madhab Hanabilah, ila an yakuna sihru bi adwiyatin, kecuali kalau sihirnya dengan ramuan-ramuan, wa tadkhin, dengan asap-asap, aw saqin syaqi syai'in la yadur, ya, atau memberikan minuman sesuatu kepada seseorang, ya, seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa sihir ada yang berbentuk ramuan-ramuan, ya, baik berupa makanan yang dimakan atau dibuat dalam bentuk minuman yang diminum atau asap yang disebarkan sehingga terhirup oleh seseorang. Nah, iyadan billah. Maka kalau demikian kondisinya la yadur, tidak memudaratkan, maksudnya tidak memudaratkan ini tidak mengkafirkan dirinya, ya, karena terlepas dari bantuan syaitan. Nah, ini ramuan-ramuan. Nah, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, idza ta'allama sihra qulna lahu, kalau seseorang mempelajari ilmu sihir, kita katakan kepadanya, yakni untuk mengetahui hukumnya, siflana sihrak, beritakan kepadaku atau sifatkan kepadaku bentuk sihir yang kamu lakukan. Fa'in wasafa bima yujibul kufra misla ma'taqadahu ahlu babil minat taqarubi ilal kawakib kawakibis sab'ah wannaha taf'alu ma yultamasu minha fahuwa kafir. Kalau ternyata dia mensifati, dia menggambarkan sihir yang dia perbuat dengan sesuatu yang mengharuskan kekufuran, seperti apa yang diyakini oleh penduduk Babilonia dari bentuk mendekatkan, upaya mendekatkan diri kepada kawakib, ya, bintang-bintang yang tujuh, ada tujuh bintang, tujuh bintang, ya, ternyata istilah tujuh bintang itu, ya, istilah yang masyhur dari penyihir yang biasa ada di daerah Babilonia di zamannya. Mereka mendekatkan atau memberikan persembahan takarub kepada tujuh bintang tersebut. Wanaha taf'alu, atau dia menggambarkan dia melakukan sebuah perkara yang berhubungan atau berkaitan dengannya. Fahuwa kafir, kalau dia mensifatkan bentuk sihir yang dikerjakan seperti ini, maka dia kafir, ya. Nah, wa in kana la yujibul kufra, kalau sekiranya atau kalau seandainya dia memberikan sifat penggambaran sihir yang dikerjakan tidak mengharuskan kekufuran, ya, fa in yataqada ibahatahu kafar, kalau dia meyakini halalnya perbuatan itu, maka dia kafir, karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir. Artinya kalau tidak, maka tidak sampai pada tingkatan kekafiran, meskipun ini dosa besar yang harus diberikan ta'zir, hukuman ta'zir kepada pelakunya. Ta'zir itu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa pemerintah setempat bertingkat-tingkat sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Itu namanya hukuman ta'zir. Nah, agar dia jera dan meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, disebutkan oleh Syekh Sulaiman dalam Taisir Azizil Hamid, beliau mengatakan wa inda tahqiq, setelah menyebutkan beberapa jenis bentuk sihir dan hukumnya tadi, lalu beliau menyebutkan wa inda tahqiq fa innahu laisa bainal qawlaini ikhtilafun, pada kenyataannya di antara dua pendapat ini tidak ada perbedaan. Kita melihat berbeda, tapi beliau menyebutkan hakikatnya tidak berbeda kedua pendapat ini. Fa inna man lam yakfur dhanna annahu yata'atta biduni syirkin walaysa alladhi walaysa alladhi min qibali syayatin illa bi na'am. Fa innahu man lam yukaffir dhannahu annahu yata'atta biduni syirkin. Beliau mengatakan orang yang mengatakan tidak kafir, ia menyangka bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tanpa ada kesyirikan yang terjadi di dalamnya. Walaysa kadzalika, kata beliau, namun kenyataannya tidak seperti itu. Balla yata'atta sihra alladhi min qibali syayatin illa bis syirki wa ibadati syayatin wal kawakib. Ya, pada hakikatnya seseorang tidak melakukan praktek sihir yang itu bersumber dari syaitan kecuali dengan melakukan perbuatan kesyirikan terlebih dahulu, dan ada penyembahan peribadatan kepada para syaitan dan bintang-bintang, ya, yang dituju. Lalu beliau menyebutkan panjang, lalu beliau menjelaskan lanjutannya wa amma sihrul adwiyah, ya, wa tadkhin wa nahwihi, adapun sihir yang berbentuk ramuan atau asap, dupa atau yang semisalnya, falaisa bisihrin, ini hakikatnya bukan sihir yang dimaksud, ya. Ya. Wa in sumiya sihran fa ala sabilil majaz. Meskipun ini dinamakan sebagai sihir, tetapi ini penamaan dalam bentuk majaz saja, dalam bentuk perluasan kata, bukan hakikatnya adalah sihir yang dimaksud dalam pembahasan ini, ya, namanya saja namanya sihir, ya. Nah, namun hakikatnya bukan sihir yang dimaksud dalam pembahasan ini. Katasmiyatil qaulil balik wan namimah sihran, seperti penamaan ucapan yang dalam dan mengena, demikian pula penamaan namimah sebagai bentuk sihir, seperti yang disebutkan dalam hadis inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara penjelasan ada yang berbentuk sihir, maksudnya penjelasan yang mengena yang bisa memberikan pengaruh kepada seseorang, ya, sehingga merubah pendapatnya yang asalnya semula kemudian berganti. Nah, walakinnahu yakunu haraman, tetapi hal ini tetap diharamkan, ya. Nah, wa yu'azzar man fa'a man yaf'aluhu ta'ziran balighan, ya. Nah, dan diberikan hukum ta'zir orang yang mempraktikannya dengan ta'zir yang dengan hukuman ta'zir yang sangat atau yang tinggi, yang mendalam. Nah, seperti itu. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan yang menunjukkan kepada kita semuanya atau seluruh jenis ini adalah jenis yang diharamkan. Hanya saja yang disilakan dengan sihir untuk menetapkan hukumnya, maka harus melihat kepada hakikatnya, bentuknya. Apakah bentuknya adalah bentuk yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam karena ada bagian dari pembatal-pembatal Islam ataukah tidak. Nah, terakhir, waqad samahullahu kufran, dan Allah telah menamakan sihir ini dengan kekufuran, fi qawlihi, dalam firman-Nya innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini hanya ujian maka jangan kamu kafir, yakni janganlah kamu melakukan kekafiran dengan mempelajari ilmu sihir. Wa maka fa Sulaiman walakinna syayatina kafaru, Allah juga berfirman dan Nabi Sulaiman tidak kafir tetapi syaitanlah yang kafir karena mereka mengajarkan ilmu sihir. Berarti mengajarkan ilmu sihir merupakan bentuk kekafiran. Qala Ibnu Abbas fi qawlihi, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan pada firman Allah innama nahnu fitnatun fala takfur, wa dzalika annahuma 'allama al-khaira wasyarra wal kufra wal iman fa 'arafa an-nasihra minal kufri. Yang demikian ini karena keduanya mengajarkan kebaikan dan kejelekan, kekufuran dan keimanan, dan keduanya mengenalkan bahwa sihir ini termasuk dari kekafiran. Naam. Demikian akhir dari penjelasan dalil yang pertama yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah, yang menunjukkan kepada kita tentang hukum seseorang yang mempelajari dan mempraktikkan ilmu sihir. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjutkan pada nas berikutnya biiznillah di kesempatan yang berikutnya. Wallahu alamu bisawab. InsyaAllah. Wallahu alamu bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.